Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فالحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajelis kembali, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan dari mendengarkan dan mempelajari kitab Ad-Da'wah Dawa' karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ada satu perkara yang hendak kami ingatkan berkaitan dengan membawa, mengambil ataupun meletakkan Al-Qur'anul Karim. Terkadang kita dapati ada sebagian yang mengambil ataupun meletakkan, demikian juga ada yang membawa Al-Qur'anul Karim, kitab suci kalamullah, dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Hal ini butuh untuk kita perbaiki, butuh untuk kita ingatkan bahwa Al-Qur'anul Karim itu merupakan berisikan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya untuk dimuliakan, dihormati, sehingga ketika mengambil, membawa ataupun meletakkannya sepantasnya dengan tangan kanan. Ya, sepantasnya dengan tangan kanan. Terkait mengambil dan meletakkan Al-Quran dengan tangan kiri, ada tanbih dari antara, saya lupa ya, apakah itu dalam Lajnah Da'imah yang diketahui oleh Syekh bin Baz ataukah fatwa Syautemin, ya, ataukah fatwa murni Syekh bin Baz Birbadi. Yang jelas antara tiga itu. Di sana ditanbih bahwa seperti tadi, Al-Qur'anul Karim merupakan kalamullah, harus dimuliakan, dihormati. Kemudian disinggung di sana ketika kita menerima ataukah kita memberikan sesuatu, itu kan dengan tangan kanan. Ya, misalkan kita mau ngasih ayah kita misalkan mengasih tisu atau disuruh berikan roti misalkan, nih bi rotinya, kan enggak kan, tapi tangan kanan, nih bi. Ya kan gitu. Apalagi ini kalamullah, ya kan. Roti saja, belanjaan yang kita berikan kepada orang lain dengan tangan kanan, ya, kita mengambil juga diupayakan dengan tangan kanan. Ketika kita menerima juga diupayakan dengan tangan kanan. Misalkan dikasih sate misalkan, ini kayak sate, nampan pada tangan kiri gitu, kan kayak menghina kan. Nah, itu baru dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ini terkait dengan kalamullah, Al-Quran. Demikian juga terkait dengan membawa, ya. Terkadang kita mendapati ada yang bawa Al-Quran gini, iya kan? Iya, luar biasa. Ya, ini luar biasa, butuh diingatkan gitu ya. Nah, ada juga yang al-muhim dengan tangan kiri lah, ya, sehingga kurang begitu menghormati dan memuliakan kalamullah. Tayyib. Siapa saja yang mengagungkan tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla, syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, maka itu termasuk dari ketakwaan dia. Ya, termasuk dari ketakwaan kalbunya. Barakallahu fikum. Sehingga dengan demikian, kami harapkan ketika hadirin ada yang melihat, mengambil, meletakkan ataukah membawa Al-Quran dengan tangan kiri, hendaknya kita saling mengingatkan. Ya, semoga kita mendapatkan pahala dari amar ma'ruf, memerintahkan kepada perkara yang baik. Barakallahu fikum. Hadirin rahiman wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan pasal yang baru yang disebutkan oleh Fadilati Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wa'd-Dawa. Fasal Al-Mahabbatu Wal-Khullah. Al-Mahabbah dan Al-Khullah, kecintaan. Kemudian al-khullah, yakni yang lebih tinggi dari derajat cinta. Sebagaimana telah kita dengarkan pada kesempatan sebelumnya, al-muallif menyebutkan sebuah pasal kamalul mahabbah. Ya, bahwa al-khullah, khalil, itu merupakan kesempurnaan cinta yang paling puncak. Dan khalil, khalilullah, itu cuma ada dua. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan yang kedua adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-mahabbatu wal-khullah, wa amma ma yadhunnuhu ba'dul ghalitin annal mahabbata akmalu minal khullah. Adapun perkara yang dikira oleh sebagian orang-orang yang keliru dalam memahami, dalam meyakini bahwa al-mahabbah, cinta, itu justru lebih tinggi, lebih sempurna, lebih utama daripada al-khullah, khalil, maka itu keliru. Ya, itu keliru. Wa anna Ibrahima khalilullah, bahwa Nabi Ibrahim merupakan khalilullah. Masih ucapan sebagian orang-orang yang keliru dalam memahami. Sampai di sini masih benar, yakni bahwa Ibrahim merupakan khalilullah. Tapi yang tadi mahabbah itu lebih sempurna daripada khullah, keliru. Kata mereka, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibullah. Nabi Muhammad merupakan habibullah. Maka yang demikian itu famin jahlihi. Ya, termasuk dari kejahilan orang tersebut. Jahil, bodoh, keliru dalam meyakini dan memahami. Fa innal mahabbata amun. Fa innal mahabbata ammatun wal khullata khassatun. Karena al-mahabbah itu sifatnya masih umum. ya, cinta dalam bahasa kita dari mahabbah itu masih umum sifatnya. Adapun al-khullah ini khusus. Ya. Khusus. Taib, tingkatan cinta yang paling puncak namanya khullah, khalil. Wal khullatu nihayatul mahabbah. Karena khullah itu merupakan puncak dari kecintaan. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi telah memberitakan annallaha ittakhadahu khalilan, bahwa Allah azza wa jalla telah menjadikan beliau sebagai khalil. Sebagai khalil. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah azza wa jalla telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Wa nafa'a yakuna lahu khalilun ghairu rabbih. Dan Nabi juga meniadakan bahwa beliau memiliki khalil selain Rabb-nya. Dia ditiadakan oleh baginda Nabi adanya khalil bagi beliau selain Allah azza wa jalla. Ma akhbarihi bihubbihi li Aisyata wa li abiha. Bersamaan Nabi alaihi salatu wasalam juga memberitakan bahwa beliau cinta kepada Aisyah. Beliau juga cinta kepada ayahnya. Ya, beliau juga cinta kepada ayahnya Aisyah. Dek Abdurrahman. Abdurrahman Wonosari. Domisili di Batam ya. Sekarang singgah di sini. Nah, siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar. Tayyib. Namanya siapa? Hah? Bukan, nama Abu Bakar. Abu Bakar kan kunyah. Enggak tahu. Tayyib. Yes. Antum yes ya. Yes. Tayyib. Siapa namanya Abu Bakar? Enggak tahu. Anta. Siapa namanya? Abdillah. Tayyib. Minta ke Abdillah. Abdillah apa Abdullah? Apa Abdullah? Abdillah ya. Itu asli. Masya Allah. Tayyib. Tiba-tiba majrur ini. Tayyib. Minta. Siapa namanya Abu Bakar? Abdullah ibnu Abi Quhafa, masya Allah. Kayak nama antum ya. Cuma antum Abdillah ya. Tayyib. Barakallahu fiik. Rasul alaihi salatu wasalam beritakan bahwa beliau cinta kepada Aisyah. Ya. Beliau cinta kepada Aisyah. Rasul alaihi salatu wasalam juga memberitakan bahwa beliau cinta kepada ayahnya Aisyah. Juga cinta kepada Umar ibnul Khattab. Ya. Sehingga yang namanya cinta ini umum. Rasul cinta kepada kaum muslimin, Rasul cinta kepada orang-orang yang beriman, Rasul cinta kepada beberapa sahabat dan sahabiah tadi, umum. Adapun khalil, maka khalil beliau hanya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ada pertanyaan lagi. Lihat ya Umar. Siapa kunyahnya Umar? Umar, siapa kunyahnya Umar? Indak ya Umar. Siapa kunyahnya Umar? Abu Hafiz. Tayyib. Wa idzan fa inna Allah subhanahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam beberapa ayat yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Cinta kepada orang-orang yang banyak bertaubat dan juga Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang mutatahhirin, bersuci. Ya. Karena kecintaan itu sifatnya umum, mahabbah sifatnya umum. Adapun khullah, khalil, khusus. Wa yuhibbus sabirin, Allah Ta'ala juga cinta kepada orang-orang yang sabar. Wa yuhibbul muhsinin, juga Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Tayyib. Mas yang dari Watas, namanya siapa? Haris. Masya Allah. Tak kasih tahu Mas Haris. Betah di sini ya? Betah ya? Alhamdulillah. Dulu ada santri, itu namanya Sobirin. Gitu ya? Ada santri namanya Sobirin. Ada santri juga namanya Musinin. Masya Allah. Apik-apik jenenge ini ya. Tayyib. Sobirin, Musinin. Ya. Wa yuhibbul muqsitin, dan Allah Azza wa Jalla cinta kepada al-muqsitin, orang-orang yang adil. Ya, orang-orang yang berbuat adil. Wa syabut ta'ib habibullah. Seorang pemuda yang mau bertobat di masa mudanya, dia merupakan ya kekasih Allah Azza wa Jalla, kecintaan Allah Azza wa Jalla. Wa khullatuhu khasatun bil khalilain. Adapun khalilullah, khullahnya Allah Azza wa Jalla, kecintaan yang puncak dari milik Allah Azza wa Jalla, itu hanya untuk dua khalil saja. Ya, untuk dua khalil saja. Tayyib, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sehingga kembali ke atas tadi bahwa perkara yang difahami oleh sebagian orang-orang yang keliru dalam meyakini bahwasanya al-mahabbah itu jauh lebih sempurna dan lebih tinggi daripada al-khullah, itu keliru, tidak benar. Kata al-mu'alif pada akhir ini, pembahasan pasal ini, wa innama hadza min qillatil ilmi wal fahm. Ya, perkiraan itu muncul dari sedikitnya ilmu, demikian pula pemahaman orang tersebut anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dangkal ilmunya tentang Allah Ta'ala dan Rasulnya, kurang pemahamannya terkait dengan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, sehingga dia pun keliru dalam memahami dan meyakini ya antara al-mahabbah dengan al-khullah. Pembahasan berikutnya, kata beliau, fasal itharul a'la, mendahulukan dan lebih memilih atau mengepentingkan yang lebih tinggi. Kata beliau, qad taqaddam annal 'abda la yatruku ma yuhibbuhu wa yahwahu illa lima yuhibbuhu wa yahwah. Telah lewat pembahasan bahwa seorang hamba tidaklah dia meninggalkan sebuah perkara yang dia cintai, yang dia inginkan. Saya ulangi, tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu yang dia cintai, yang dia inginkan, yang dia dambakan, kecuali karena perkara yang lebih dia cintai dan yang lebih dia dambakan. Ya. Walakin yatruku adhafahuma mahabbatan liakwahuma mahabbatan. Seorang hamba tadi meninggalkan perkara yang cintanya dia terhadap perkara itu jauh lebih minim, lebih kecil, menuju perkara yang kecintaan dia lebih besar terhadapnya. Ya. Dalam bahasa makanan, ya, misalkan menunya nasi goreng sama nasi soto, gitu ya. Dia senang nasi goreng, tapi dia lebih senang dengan nasi soto. Maka dia pun meninggalkan, yakni menolak nasi goreng demi mendapatkan nasi soto. Seperti itu. Kama annahu yaf'alu ma yakrahuhu lihusuli ma mahabbatuhu aqwa indahu min karahati ma yaf'aluhu. Sebagaimana seorang hamba melakukan perkara yang dia benci, kurang suka bagi dia, tapi dia lakukan. Lihusuli ma mahabbatu aqwa indah, dalam rangka untuk menggapai, memperoleh sesuatu yang jauh lebih dia cintai daripada perkara yang dia benci tadi. Auli khulasihi min makruh. Sebelum kita lanjut, misalkan contoh, dia sebenarnya enggak suka apa namanya itu olahraga. Ya kan? Enggak suka olahraga. Tapi dia lagi apa namanya itu meriang misalkan, atau kemarin lagi tinggi-tingginya wabah corona, sehingga dihimbau untuk masing-masing menjaga stamina, olahraga cukup dan semisalnya. Akhirnya dia pun apa? Ya wegah-wegah sithik dilakoni, ya kan? Raketong rodo males-males sithik ya tetap bismillah. Biar dia sehat, biar dia kebal ketika ada corona mampir gitu. Ya. Lah ini, dia tidak suka olahraga. Ya kan? Dia tidak suka olahraga, tapi dia suka kalau selamat dari corona gitu. Di antara sebabnya apa? Bugar, sehat. Ya, dengan olahraga. Dia pun melakukannya. Melakukan yang kurang dia sukai, yang dia benci, dalam rangka untuk meraih yang lebih dia sukai. Nah, barakallahu fikum. Au li khulasihi min makruhin. Ataukah dia melakukannya dalam rangka apa namanya itu terbebas, terhindar dari perkara yang lebih dia benci, yang lebih tidak dia sukai. Misal bahasa santri, besok imtihan Al-Quranul Karim satu juz misalkan, ya. Kemudian ada informasi yang jaga malam ini besok apa namanya itu tidak setoran nggak apa-apa nih, ya. Padahal dia juga nggak senang kalau jaga malam ngantuk nih dia, tapi dia pun jaga saja nih daripada besok setoran wah rumit kinian gitu, ya. Tapi dia tidak suka jaga ngantuk. Apalagi hujan, kicah-kicih, Pak Najah, guyang-guyu, Pak Dolor, Pak Najogo. Jaga mboten Pak Jenengan? Enggak ada jaga kan? Alhamdulillah. Tayyip. Tapi yang jaga alhamdulillah, ganjarannya oke, Mak. Ya. Dia sebenarnya tidak suka jaga. Kalau ditari, milih jaga apa tidur, ya tetap milih tidur, enak. Gitu. Tapi tadi, karena dia kurang suka, besok pagi harus ujian satu juz, padahal belum siap, gitu ya. Maka dia pun lebih memilih apa? Jaga agar selamat besok, tidak ujian, ujiannya ditunda besok apa? Lusa gitu. Nah. Barakallahu fikum. Ini tadi sekedar contoh. Nah. Auli khulasihi min makruhin karahatu 'indahu aqwa min karahati ma yaf'aluhu. Ini sudah gambarnya tadi. Wa taqaddama dan juga telah lewat. Anna khasiyatal aqli itharu a'lal mahbubaini ala adnahuma. Telah lewat pembahasannya bahwa akal yang cerdas itu akan mendahulukan, ya, mengedepankan perkara yang lebih dia cintai daripada yang kurang dia cintai. Ya, cerdas berarti. Wa aisarul makruhain ala aqwahuma. Dia pun akan memilih perkara yang dia benci, namun apa itu kebenciannya sedang, ya, daripada perkara yang lebih dia, yang lebih apa kuat kebenciannya. Tayyib. Dia lebih memilih apa? Kebencian atau perkara yang dia benci namun tidak begitu kuat kebenciannya daripada perkara yang kebencian dia terhadap perkara tersebut jauh lebih kuat. Contoh-contohnya tadi sudah lewat. Wa taqaddama anna hadza min kamali quwwatil hubbi wal bughdi. Juga telah lewat bahwa perkara-perkara ini tadi termasuk dari kekuatan cinta dan kebencian seseorang. Wala yatimu lahu hadza illa bi amrayn. Tidak sempurna bagi dia perkara barusan kecuali dengan dua perkara berikut ini. Perkara tadi yang sudah lewat itu tidak akan sempurna bagi dia kecuali harus ada dua perkara berikut. Yang pertama quwwatil idrok. Ya, quwwatil idrok. Nah, punya kemampuan untuk meraihnya. Ini satu. Dia punya kemampuan untuk mendapatkannya, meraihnya. Yang kedua, syaja'atil qalbi. Dia punya keberanian, punya mental yang kuat. Ya, punya kemampuan, kemudian punya mental yang kuat. Fa inna takhallufa an dhalik, karena tidak ada salah satu dari dua perkara tadi, wal amal bi khilafihi, demikian juga melakukan lawanan dari dua perkara tadi, ya, yakunu imma li dha'fil idrak, bisa jadi karena dia kurang mampu, bi haitsu innahu lam yudrik maratibal mahbub wal makruh ala ma hiya alaih. Yakni bisa jadi dia tidak mampu meraih tingkatan perkara yang dia cintai ataupun yang dia apa namanya itu yang dia benci sebagaimana semestinya. Yakni dia tidak bisa mengklasifikasikan, ya tidak bisa memilah-milah. Tayyib. Antara perkara yang dia cintai dengan perkara yang dia benci. Ngambang di sisi dia. Ragu. Wa imma lidha'fin fin nafsi wa ajzin fil qalbi, ataukah bisa jadi karena dirinya tidak mampu dan kalbunya juga tidak mampu, tidak punya ya mental yang kuat. Tayyib. Bi haitsu la yutawi'uhu 'ala itharil aslah, ketika dia tidak memilih. Ya, yutawi'uhu itu setuju, yang tidak senang, tidak suka untuk mendahulukan perkara yang lebih bermaslahat bagi dia, li raf'i ilmihi bi anal aslah, karena memang dia tidak tahu bahwa perkara itu jauh lebih bermaslahat bagi dia. Ya, pengetahuan dia kurang. Ya, pengetahuan dirinya terhadap perkara tersebut kurang. Berarti al-idrak yang dimaksud di sini adalah pengetahuan ya. Tadi saya artikan dalam meraihnya. Tayyib. Jadi pengetahuan terhadap sesuatu. Imalidok fil idrok, yakni bisa jadi karena lemahnya pengetahuan dia dan seterusnya. Kuwatul idrok berarti juga kuatnya pengetahuan dia. Kembali ke sini, la yutawi'uhu 'ala itharil aslah, dia tidak memilih perkara yang lebih bermaslahat bagi dia karena memang pengetahuannya terhadap perkara itu tidak ada, terangkat, tidak ada. Ya, dia tidak faham mana sih yang lebih bermaslahat bagi dia. Fa idza shaha idrakuhu wa qawiyat nafsuhu, maka jika pengetahuan seseorang itu benar, ya, wa qawiyat nafsuhu, dirinya juga punya kemampuan, wa tasajja'a qalbuhu, punya mental yang kuat, kalbunya berani, ala itharil mahbubil a'la wal makruhil adna, untuk mendahulukan perkara yang lebih dia cintai ataukah mendahulukan perkara yang ringan ketidaksukaannya terhadap suatu perkara, faqad waffaqa lil asbabi li asbabi sa'adah, maka sungguh dia wufiqa, telah diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan sebab-sebab kebahagiaan. Jadi kesimpulannya bahwa ketika seseorang bisa memilih mana yang bermaslahat bagi dirinya, itu menunjukkan bahwa pengetahuan dia terhadap perkara tersebut kuat. Ya, ini satu. Yang kedua, berarti dia punya mental yang kuat. Ya, punya mental yang kuat. Sehingga siapapun dari manusia yang telah Allah Azza wa Jalla berikan taufik memiliki dua perkara tadi, berarti dia telah diberikan taufik ya memiliki sebab-sebab apa namanya itu kebahagiaan. Faminan nas man yakunu sultanu syahwatihi aqwa min sultani aqlihi wa imani. Di antara manusia ada yang syahwatnya jauh lebih kuat daripada akal dan imannya. Gitu Deva ya. Deva. Sepakat ya? Baik. Di antara manusia ada yang syahwatnya lebih kuat daripada akal dan imannya. Ya, akal dan imannya lemah, terkalahkan oleh syahwatnya. Sehingga bagaimana? Fayakhuru al-ghalib ad-dha'ifa, sehingga perkara yang kuat tadi akan menguasai yang lemah. Syahwat akan mengalahkan akal dan imannya, akan menguasai akal dan keimanannya. Wa minhum man yakunu sultanu imanihi wa aqlihi aqwa min sultani syahwati. Namun sebaliknya, di antara manusia juga ada yang keimanannya, akalnya itu jauh lebih kuat daripada syahwatnya. Ya, syahwatnya kalah dengan akalnya, dengan imannya. Tayyib. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ya kan, luar biasa. Naam. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Tayyib. Kesempatan ada, apalagi intinya pendukung-pendukung ada itulah ya. Tapi ternyata beliau ya lebih kuat imannya sehingga syahwatnya pun kalah. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Tayyib. Adapun yang syahwatnya lebih kuat daripada akal dan imannya ya terlalu banyak untuk dijadikan sebagai contoh. Nah, kata al-mu'allif, wa idza kana katsirun minal mardha yahmihi at-tabibu amma yadhurruhu fata'ba 'alayhi nafsuhu wa shahwatu illa tanawuluhu. Apabila banyak dari orang yang sakit, banyak dari orang yang sakit ya telah di wanti-wanti, dikasih peringatan, himbuan oleh Pak Dokter. Ya. Jangan makan jeruan. Jangan makan yang kacang-kacangan, emping. Ya, payek kacang seperti itu, jangan. Telah dilindungi, dijaga, dikasih himbuan, bimbingan oleh Pak Dokter. Amma yadurruhu, dari perkara yang akan mencelakakan dia. Mungkin karena dia asam urat. Ya, ataukah yang semisalnya sehingga ada pantangan-pantangannya. Seperti itu. Antum. Fayalali. Fayalali kan? Ya. Gak usah tak tanya namanya ya. Lali terus kan. Tayyip. Apa mau tak tanyakan ya? Jadi lupa yang mana? Boyolali, masya Allah. Ya udah mas, nggak jadi rezeki antum. Masya Allah. Kembali ke sini. Jadi terkadang atau banyak dari orang yang sakit sudah dikasih himbuan dan apa itu namanya arahan serta peringatan oleh Pak Dokter, tidak boleh melanggar, tidak boleh cerabak gitu ya bahasa Jawanya. Ya, tidak boleh melanggar pantangan. Namun ternyata fata'ba 'alaihi nafsu. Ya. Jiwa, keinginan, syahwat dari orang yang sakit tadi itu enggan, tidak mau. Pokoknya pengen apa ya? Pengen merasakan, pengen ngicip kan itu ya. Wah, jen panganan yang paling saya sukai selama ini kok enggak boleh. Wah itu. Iso tambah loro aku nek ora iso mangan iki kan gitu. Ya. Ya masih muda-muda rung ngrasake ya sing wis kena kuwi kan gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ada pantangan-pantangan sudah disampaikan oleh Pak Dokter, tapi syahwatnya, jiwanya itu berontak. Ya, tetap pengen melanggar. Nah, akhirnya apa? Wa yuqaddimu syahwatahu 'ala aqli. Yang sakit tadi, dia pun melanggar pantangannya. Dia lebih ya mendahulukan atau mengikuti keinginannya, syahwatnya daripada akalnya. Kalau secara logika kan harusnya tetap dia lebih milih apa? Mengikuti anjuran Pak Dokter kan gitu. Tapi piye meneh? Ya rasanya kecut kan gitu ya. Nah, sehingga dia pun melanggar dari pantangan-pantangan yang telah disampaikan oleh Pak Dokter. Watu samihil atiba, dan yang semisal dengan ini dinamakan oleh para dokter adimul muru'ah, tidak memiliki muru'ah. Ya kalau dalam bahasa kesehatan wala'alam apa namanya, mungkin enggak nurut atau apa itulah ya. Taib. Ini dalam bahasa Arabnya ya, adimul muru'ah, tidak memiliki muru'ah. Ndak ya, Pak Fauzan, jenengan sesepuh. Muru'ah niku napa kula lali? Iya, muru'ah itu apa? Biar enggak ngantuk, kok kasih ngantuk dan harga diri. Ya, tidak memiliki harga diri. Ya, dengan ujian kecil saja jatuh gitu. Ya, tidak punya harga diri kan gitu. Tayyib. Barakallahu fikum. Adimul muru'ah. Fahakadha aktsaru mardhal qulub. Maka demikian juga mayoritas dari orang-orang yang berpenyakit kalbu. Ya, orang-orang yang berpenyakit kalbu. Dalam kalbunya ada sombong, ada dengki, ada rakus, ada iri, ada macam-macam penyakit hati. Ya, penyakit kalbu. Yusiru nama yazidu maradhuhum. Mereka justru lebih mendahulukan dan memilih perkara yang akan semakin menambah penyakit kalbunya. Dia punya penyakit kalbu, ya hasad misalkan, ataukah sombong, atau yang lainnya. Tapi dia menuruti syahwatnya. Ya, menuruti syahwatnya. Likuwati syahwatihim lahu. Dikarenakan syahwat mereka itu lemah. Akhirnya apa? Penyakit kalbunya pun semakin subur, semakin parah dan semakin parah. Fa aslu syarri min da'fil idrak wa da'fin nafsi wa dana'atiha. Wa aslu khairi min kamal idrak wa quwwati nafsi wa syarafiha wa syaja'atiha. Maka asal dari kejelekan, sumber dari kejelekan adalah lemahnya pengetahuan seseorang dan lemahnya jiwa seseorang serta rendahnya jiwa seseorang. Itu sumber dari kejelekan. Ya, sumber dari kejelekan. Nah, wa aslul khair, kemudian sumber dari kebaikan, min kamalil idrak, bersumber dari kesempurnaan pengetahuan seseorang, sempurna pengetahuannya, sempurna ilmunya, pemahamannya. Wa quwwatin nafs, dan kuatnya jiwa dia, mulianya jiwa dia, serta beraninya ataukah jiwanya memiliki keberanian yang tinggi. Tayyib. Fal hubbu wal iradatu aslu kulli syai'in wa mabda'uhu. Sehingga cinta dan keinginan itu merupakan sumber dari segala sesuatu serta permulaannya. Jadi yang menjadi penggugah, ya, mabda, menjadi penggugah awal dari segala sesuatu adalah cinta dan keinginan. Dalam bahasa kita, niat, gitu ya. Jadi, punya keinginan dan juga punya cinta. Wal bughdhu wal karaha aslu kulli syai'in wa mabda'uhu. Kebencian itu dasar dari segala, mana tadi, wal karaha itu aslu kulli syai' wa mabda'uhu. Kok sama seperti itu? Punya kalian juga sama ya? Enggak ada yang beda? Sama. Coba dibaca. Nah, harusnya gitu. Wal karahatu aslu kulli tarkin wa mabda'uhu. Itu nyambung. Nah, di sini benangi bingung kan gitu. Kok kulli syai'in sama dengan yang tadi? Tayyib. Wal karahatu aslu kulli tarkin wa mabda'uhu. Dan ketidaksukaan, kebencian itu merupakan dasar ataukah sumber dari segala yang ditinggalkan serta awal dari seseorang meninggalkan. Ya. Kenapa dia tidak melakukannya? Karena dia benci, tidak suka. Kok tidak suka pula kenapa sih? Enggak suka. Oh, pantesan gitu. Ya. Hutan-hutan kok tetap suka pula kenapa sih? Ah, jenenge senengan gitu. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau berikutnya, wahatanil quwwatani fil qalbi aslu sa'adatil abdi wa syaqawatuhu atau wa syaqawatihi. Wahatanil quwwatan, dan dua kekuatan tadi dalam kalbu. Yang pertama al-hubb wal iradah, yang kedua al-karahah wal bughdhu wal karahah, ya, terlewat tadi. Dua kekuatan itu dalam kalbu merupakan sumber ataukah dasar dari sa'adatul abdi, kebahagiaan seseorang, demikian pula kesengsaraan seseorang. Sumbernya dua tadi, cinta dan irodah, kemudian kebalikannya adalah benci dan al-karohah, tidak suka. Tayyib. Wujudul fi'lil ikhtiyari la yakunu illa biwujudi sababihi minal hubbi wal iradah. Muadzin belum datang lah? Belum ya? Tayyib. Wujudul fi'lil ikhtiyari, terwujudnya adanya perbuatan yang sifatnya pilihan, itu tidak terjadi, tidak terwujud, tidak terlaksana kecuali karena adanya sebab. Ya. Karena adanya sebab. Apa itu sebabnya? Al-hubbi wal iradah, cinta dan senang, ingin. Misalnya kenapa kok pada taklim malam ini? Ya, jawabannya karena senang. Ya kan? Senang dengan ilmu, pengen mendapatkan pahala dan seterusnya. Ya kan, datang duduk dengar. D3 ya. D3 atau D5? Hah? Nah, seperti itu, datang duduk dengar. Tayib. Ada yang mengatakan tambah dengkur, ya jangan. Nah, itu. Cukup D3 saja. Datang duduk dengar. Nah. Lah itu, kenapa kok datang? Ya kan? Kenapa datang di majelis taklim? Karena al-hubbul iradah. Ya kan? Karena suka dengan ilmu, karena ingin mendapatkan pahala. Tayyib. Wa amma adamul fi'li fataratan yakunu li'adami muqtadihi wa sababihi. Adapun tidak adanya sebuah perbuatan, tidak terjadi sebuah perbuatan, terkadang karena memang tidak ada sesuatu yang menuntut, dan tidak ada sebab yang menghantarkan kepada perkara itu. Watarotan yakunu liwujudil bughdi wal karahatil mani'ati minhu. Bisa jadi yang kedua, karena adanya kebencian dari dia ataukah ketidaksukaan dari dirinya yang menghalangi untuk terwujudnya perkara tersebut. Ya, misal kenapa kok tidak taklim, tidak ada kajian malam ini? Ya, bisa jadi karena memang apa namanya itu taklimnya libur, berarti enggak ada sebab. Ya kan? Ngapain ke masjid taklimnya liburan gitu? Berarti enggak ada sebab. Enggak ada sesuatu yang menuntut dia untuk datang ke masjid. Ya, itu satu. Ataukah yang kedua, karena dia tidak suka. Wah, aku ora seneng ini taklim bengi ngopo, ngantuk suwe kan gitu. Ya. Atau karena kebencian dari dia. Wah, aku ya apane itu benci kalau taklim, kenapa? Takoni wae kan gitu. Karepe kan toko meneng, datang, duduk, dengar, enggak usah ditanya gitu. Ya, bisa jadi demikian. Wa hadza muta'alliqul amri wan nahi atau muta'allaqul amri wan nahi. Dan ini ada keterkaitan dengan perintah maupun larangan. Ya, wa huwa alladhi yusammi al-kaf, dan ini yang dinamakan dalam istilah Arabnya dengan al-kaf, menahan. Wa huwa muta'allaqut thawab wal iqab. Gitu ya. Muhammad sama? Enggak ada yang berbeda? Iya. Wa huwa muta'allaqut thawab wal iqab, dan itu keterkaitannya dengan adanya pahala serta hukuman. Wa bihadza yazulul ishtibah fi mas'alati tarki. Dengan pembahasan ini maka hilanglah kerancuan, ketersamaran dalam hal masalah meninggalkan atau tidak melaksanakan. Jadi ketika seorang misal tidak jadi mencuri. Ya. Ketika ada orang tidak jadi mencuri itu dapat pahala apa tidak? Ya. Kemudian dia dihukum apa tidak? Nah, dengan pembahasan ini perkara itu akan apa namanya itu hilang kerancuannya. Bagaimana itu? Wa huwa amrun wujudiyun. Ya. Au adamiyun. Kesimpulannya, contoh tadi orang yang mau mencuri kemudian tidak jadi, di situ ada dua perkara. Ima, yang pertama wujudi, ya, sesuatu yang memang diadakan oleh dia, terjadi. Atau yang kedua adami, karena tidak adanya sesuatu yang dia lakukan. Maksudnya bagaimana? Wattahqiqu annahu qisman. Kesimpulannya, perkara itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Fatarku al-mudhafu ila adamis sabab al-muqtada atau al-muqtadi adamiyun. Ketika seseorang meninggalkan sebuah perkara karena tidak ada sebab yang menuntut, tidak ada sebab yang mendukung, ini dinamakan adami. Misal ada orang pengen mencuri. Ya, tapi qadarullah tidak ada napa ide, tidak ada kesempatan. Gitu ya. Tidak ada kesempatan. Ono sing jogo, ya kan ono CCTV dan semisalnya. Maka ini sifatnya adami. Ya. Berarti orang itu memang karena tidak mencuri karena tidak adanya sebab. Ya. Karena tidak ada sebab. Kemudian at-tarku al-mudhafu ila sababil mani' minal fi'li wujudiyun. Adapun meninggalkan sesuatu dikarenakan adanya sebab yang menghalangi, sebab yang menghalangi dari perbuatan itu, maka ini wujudi. Yang kedua ini contohnya misalkan dia ingat nanti kalau saya mencuri akan mendapatkan dosa dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia pun menahan diri. menghalangi dia untuk mencuri, maka ini dinamakan wujudi. Ya. Ataukah dengan contoh pencurian tadi, kalau yang pertama tidak ada sebab, berarti dia mau mencuri tapi tidak ada barangnya, gitu aja ya. Dia mau mencuri tapi tidak ada barangnya, ya apa yang dicuri kan gitu. Ya kan? Berarti adami. Kemudian contoh yang kedua, dia mau mencuri tapi ada penjaga, berarti ada sebab yang menghalangi. Maka ini wujudi. Ya, seperti itu. Dengan demikian selesai dari pembahasan pasal yang beliau sebutkan, yakni mendahulukan ataukah lebih memilih perkara yang lebih tinggi. Yang kesimpulannya apa tadi? Seseorang yang cerdas akan memilih perkara yang lebih bermaslahat bagi dia, yang lebih dia cintai daripada yang kurang dia cintai. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.